بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ini adalah majlis yang ke-12 dari majlis Ramadan. Tanpa terasa kita sudah masuk ke 10 kedua Ramadan. Kita telah membahas beberapa adab-adab siam. Ada yang wajib, ada yang sunnah mustahabbah. Adab-adab siam inilah yang membedakan tingkatan-tingkatan orang-orang yang berpuasa. Tabaqatus shaimin. Semakin seseorang itu menjalankan semua adab-adab yang ada dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah, semakin dia menyempurnakannya, maka semakin tinggi tabaqahnya. Semakin besar pula pahala yang dia raih, semakin banyak pula keutamaan-keutamaan yang dia capai. Namun ketika berkurang adab-adabnya, berkurang pula tabaqahnya, apalagi sampai dia melanggar adab-adab tersebut, maka semakin terpuruk tingkatan dia. Secara umum, orang-orang yang berpuasa ada beberapa tabaqah. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam bukunya Lataiful Ma'arif, dinukil oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan. Kata Ibnu Rajab, as-sa'imuna 'ala tabaqatain. Orang-orang yang berpuasa itu ada dua tabaqah, dua tingkatan. Ihdahuma, yang pertama, man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi ta'ala yarju 'indahu 'iwad dzalika fil jannah. Tingkatan yang pertama ialah seseorang yang meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya lillahi ta'ala, karena Allah semata, dan dia mengharapkan di sisi Allah gantinya berupa jannah, berupa surga. Fahadha qad tajara ma'allahi wa'amalahu wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala wa la yakhibu ma'ahu man 'amalah bal yarbahu a'zama ribh. Kata beliau, maka orang yang seperti ini, dia sungguh telah berniaga bersama dengan Allah. Dia telah bermuamalah bersama dengan Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, berbuat bagus amalannya, yang bagus amalannya. Tidak akan sia-sia, tidak akan sengsara orang-orang yang bermuamalah bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia mendapatkan untung yang paling besar. Mendapatkan keuntungan yang paling besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda li rajulin, kepada seseorang, innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allahi illa ataka Allahu khairan minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena bertakwa kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mendatangkan kepada kamu yang lebih baik daripadanya. Riwayat Ahmad, Wal Baihaqi, dan yang lainnya. Dan dia sahih. Fahadha shaim yu'ta fil jannati ma syaa Allah min ta'amin wa syarabin wa nisa'. Maka orang yang berpuasa pada tingkatan ini, di surga nanti dia akan diberi anugerah apa yang Allah kehendaki. Makanan, minuman, para istri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan kamu makan, silakan kamu minum dengan sukacita, dengan bergembira, dengan tenang, dengan nyaman. Dengan apa yang telah kamu lakukan di masa-masa yang telah lalu di dunia ini. Al-Haqqah ayat yang ke-24. Ada asal dari Mujahid dan yang lain yang menyatakan ayat ini turun terkait dengan para sha'imin. Nazal sha'imin turun terkait dengan orang-orang yang berpuasa. Yakni di antara ganjaran pahala orang yang berpuasa di hari kiamat nanti adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Di surga nanti dikatakan kepada mereka, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan kamu makan, silakan kamu minum. Di surga ini dengan tenang, dengan nyaman, dengan nikmat. Dengan apa yang telah kamu amalkan di waktu-waktu, di hari-hari yang telah lalu di dunia ini. Ini tingkatan orang pertama. Tingkatan pertama orang yang shaim. At-tabaqatu tsaniyatu minash shaimin. Ada tingkatan yang kedua dari kalangan orang-orang shaim yang berpuasa. Yaitu man yasumu fid dunya amma siwallah. Seseorang yang berpuasa di dunia ini, selama di dunia ini dari segala sesuatu selain Allah. Puasa dengan makna menahan diri. Di dunia ini dia menahan diri dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Fayahfadhu ar-ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Dia pun menjaga kepalanya dan apa yang terkandung pada kepalanya. Dia menjaga perutnya dan apa yang terkandung dalam perutnya. Wa yadhkurul mauta wal bala. Dia selalu ingat mati dan kehancuran. Wa yudul akhirah, yang diharapkan hanya negeri akhirat. Fayatruku zinata dunia, dia pun meninggalkan hiasan-hiasan dunia. Fahada idu fitrihi yawma liqai rabbih. Maka idul fitrinya orang seperti ini ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Wa farahihi biru'yatih, dan kebahagiaan dia nanti ketika melihat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah khawas, orang-orang yang khusus, yang spesial di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tidak hanya ketika Ramadan, tetapi memang sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya di dunia ini, dia betul-betul shaim berpuasa. Dia meninggalkan semua larangan-larangan agama. Dia kerjakan perintah-perintah agama. Kondisi dan situasi kehidupan dia sehari-hari seperti dia ada di bulan Ramadan. Selalu beribadah, selalu mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Semua tindak tanduknya, semua aktivitasnya selalu mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan as-sha'imuna haqiqatan. Orang-orang yang betul-betul berpuasa. Nah. Ini yang luar biasa. Dua tingkatan ini tingkatannya para shaimin, orang-orang yang betul-betul memang berpuasa. Ini adalah orang-orang yang semuanya luar biasa. Baik yang khusus selama Ramadan, apalagi yang lebih spesial lagi sepanjang hidup dan sepanjang waktunya. Di bawah mereka masih banyak lagi tabaqah-tabaqah yang lain, tingkatan-tingkatan yang lain sesuai dengan kadar imannya, kadar takwanya, kadar amal solehnya, dan sejauh mana dia mengerjakan adab-adab puasa. Ada di antara mereka yang di bawahnya lagi, ada yang paling parah. Puasa itu tidak menggapai apa-apa. Yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin laisa hadhuhu min siyamihi ilju' wal 'atash." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak ada bagian puasanya kecuali lapar dan dahaga. "Warubba qa'imin laisa hadhuhu min qiyamihi ilas sahar." Dan ada pula banyak pula orang yang qiyamul lail tidak ada bagian qiyamul dia kecuali begadang malam saja. Tidak ada iman dan wahtisaba. Tidak ada dorongan lillahi ta'ala. Tidak ada perubahan ketika dia berpuasa, ketika dia Ramadan. Sehingga puasa dia tidak membawa keberkahan. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang lebih parah lagi ialah seseorang yang justru Ramadan ini datang sebagai balak bagi dirinya. Ketika yang lainnya berbondong-bondong, berlomba-lomba, mengerjakan amal kebaikan, mengerjakan amal kebajikan, dia tidak. Ketika yang lainnya punya semangat untuk ibadah siam, dia tidak. Ketika yang lainnya berbahagia mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia justru mendapatkan doa kesengsaraan. Yang disebutkan dalam hadis ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mimbar beliau mengatakan amin amin amin 3 kali beliau mengatakan amin. Ketika ditanyakan oleh para sahabat beliau menjelaskan di antara yang beliau aminkan ialah doa malaikat Jibril raghima an fumri'in dakhala alaihi ramadhanu ثم خرج منه ولم يغفر له. Sungguh sengsara, sungguh binasa seseorang yang Ramadan masuk pada dia tetapi dia keluar dari Ramadan dalam kondisi belum diampuni dosa-dosanya. Sengsara dia, celaka dia. Satu amal kebaikan diganjar 10 kali lipat sampai 7 kali lipat, bahkan untuk puasa itu Allah sendiri yang membalasnya berlipat-lipat ganda. Kesempatan amal sangat banyak, waktu-waktu mustajab sangat banyak, bulan yang betul-betul penuh dengan barokah, penuh dengan amal ibadah kepada Allah, bulan maghfirah, bulan rahmah, bulan ila akhirih, segudang keutamaan. Ternyata ini orang keluar Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang sengsara. Sehingga tingkatan itu sangat banyak. Itu semua tergantung bagaimana masing-masing kita memanfaatkan momen Ramadan, iman dan wahtisaba. Secara global ada orang-orang yang berbahagia dengan datangnya Ramadan. Ada pula orang-orang yang sengsara dengan datangnya Ramadan. Kaum mukminin, kaum muslimin yang menyambut Ramadan dengan iman dan wahtisaba, dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah, dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah, dia akan berbahagia sebagai ahlu sa'adah. Tingkatan mereka juga banyak. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain. dengan perlombaan amal soleh yang mereka lakukan. Ada lagi yang kedua, orang-orang yang justru mendapatkan kesengsaraan, kebinasaan dengan datangnya Ramadan. Ramadan adalah bala bagi orang hati ini. Yaitu orang-orang yang tidak mengindahkan Ramadan. Bahkan tidak puasa Ramadan. Bahkan tidak sholat. Tidak ada iman, tidak ada takwa. Terus dengan dosanya, terus dengan kemungkaran-kemungkarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ahlu syakawah, orang-orang yang sengsara. Mereka juga bertingkat-tingkat. Ada yang sengsara, ada yang paling sengsara. Maka beruntunglah, berbahagialah ketika ada seseorang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meningkatkan iman dan takwa dia selama Ramadan. Berbahagialah dan bersemangatlah untuk selalu masuk di dalam kategori ahlus sa'adah, orang berbahagia. Kejar tingkatan yang lebih tinggi lagi dengan peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Insaflah wahai orang-orang yang masuk dalam kerangka syakawah, kesengsaraan. Mumpung Ramadan masih menyisakan waktu yang cukup panjang. Ambil kesempatan untuk meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan segala sesuatu yang tidak dalam agama. Dan semoga Allah Azza wa Jal memasukkan kita semua termasuk golongan ahlus sa'adah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.